Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan padanya anna rajulan min ahlil badiyah atan nabiyya alaihi salatu wassalam faqala ya Rasulullah matas sa'ah qa'imah qala wailak wa ma a'dadta laha. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ada seseorang pedalaman, orang Badui, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengatakan, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat tiba? Kapan hari kiamat bangkit? Qala, maka Nabi menyatakan, wailak, celaka kamu. Wa ma a'dadta laha, apa yang sudah kamu persiapkan dalam menghadapinya? Barakallahu fikum. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam beliau ditanya tentang kapankah hari kiamat, tentu beliau hanya mengetahui ciri-cirinya. Dan harinya memang hari Jumat sebagaimana dalam hadis. Akan tetapi tepatnya Jumat tanggal berapa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Namun dalam hadis ini Nabi menjawab dengan pertanyaan barakallahu fikum, ya, menjawab atas pertanyaan sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanya ini adalah orang yang mungkin lalai, ya, membutuhkan banyak bekal ketika menghadapi hari kiamat, maka tentu jawaban Nabi ini sangat tepat. Wa ma a'dadta laha, apa yang engkau persiapkan dalam menghadapi hari kiamat? Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini insyaallah taala kita masuk pada tafsir surat Al-Qari'ah, yang insya Allah antum semua di sini sudah hafal, ya. Kalau sudah hafal, maka usahakan tahu cara menulisnya dalam bentuk bahasa Arab, ya. Tahu panjang pendeknya dan juga tahu artinya. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat. disebutkan dalam tafsir Muyassar, as-sa'atul lati taqra'u quluban nas bi ahwaliha, hari kiamat adalah hari yang menggetarkan hati-hati manusia dengan kedahsyatannya dan kengeriannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang hari kiamat, ini tentu hari yang ditakutkan oleh seluruh manusia. Mereka takut akan kedahsyatannya, kengeriannya, dan juga takut karena khawatir tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajiban dia tatkala di dunia saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara barakallahu fikum banyak ragam bentuk kengerian, kedahsyatan hari kiamat, di antaranya akibat dari tiupan sangkakala, di saat sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil, keadaan manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia takutlah kepada Rabb kalian, inna zalzalatas sa'ah syai'un azim, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah perkara yang besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'ah amma ardu'at, pada hari itu kalian melihat orang yang menyusui anaknya itu lalai meninggalkan anak susuannya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap orang yang hamil menggugurkan kandungannya. Wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara, engkau melihat manusia itu dalam keadaan mabuk padahal sesungguhnya mereka itu tidak mabuk. Kenapa? Walakinna adzaballahi syadid, itu dikarenakan saat itu azab Allah, goncangan Allah pada hari kiamat sangkakala yang pertama itu sangat sangat besar, sangat dahsyat, sangat keras. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat ke-17, fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana syiba, bagaimana bisa kalian itu bertakwa dalam keadaan kalian itu mengingkari sebuah hari, yakni hari kiamat, yang mana saat itu anak-anak muda langsung beruban. Langsung beruban. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak lagi kedahsyatan yang lainnya. Ya, belum lagi panasnya padang mahsyar, gelapnya hari kiamat yang mana manusia membutuhkan cahaya saat berjalan. Hanyalah orang-orang yang beriman yang memiliki cahaya dari bekas air wudunya. Ketika orang-orang munafik memanggil, ya, orang-orang yang beriman yang memiliki cahaya, maka orang beriman enggan, ya, bersama dengan mereka. Demikian pula barakallahu fikum, ya, kengerian, kedahsyatan yang berikutnya, ya, yang mana manusia mengalami kejenuhan menunggu diputuskannya, ya, perkara dari Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dihisab, dihitung amalan hamba, namun ternyata dalam waktu yang sangat lama yang mereka jenuh belum juga Allah putuskan, sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam meminta syafaat, ya, Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat utma, yakni syafaat supaya Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keputusan kepada hamba-hambanya dengan penuh keadilan dan rahmatnya. Barakallahu fikum. Pada saat itu juga yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seseorang lari meninggalkan temannya, saudaranya, anak meninggalkan ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan seorang ayah suami meninggalkan istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang saat itu sibuk dengan sendiri-sendiri. Sibuk dengan dirinya, apakah dirinya itu beruntung atau tidak. Bahkan disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari kiamat nanti, yang satu dengan yang lainnya menjadi musuh kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, li'anna khullatahum wa mahabbatahum fid dunya li ghairillah fanqalabat yaumal qiyamah adawah. Itu dikarenakan pertemanan dan kecintaan mereka tatkala di dunia itu tidak dibangun di atas keriduan Allah. Semata-mata dunia, akrab terus. Satunya lalai tidak diingatkan oleh yang lainnya. Satunya malas tidak diingatkan oleh yang lainnya. Satunya enggak sholat tidak diingatkan. Dan seterusnya begitu. Maka, fangqalabat yaumal qiyamah adawah. Pertemanan mereka yang akrab itu pada hari kiamat nanti berubah menjadi saling bermusuhan. Surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman yang akrab saat itu, saat di dunia, saat di akhirat, satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Oleh karena itu, kalau kita berteman dengan orang-orang awam, jadilah kita itu orang yang mewarnai mereka dengan kebaikan. Bukan diwarnai dengan kejelekan, bukan. Kita mewarnai mereka. Kalau kita tidak mampu mewarnai mereka, ya sudah, sebatas teman dunia tok. Setelah itu menjauh. Jangan dijadikan teman akrab, teman curhat, jangan. Maka kalau kita tidak bisa mewarnai mereka, berarti kita masih lemah. Atau mungkin masih membutuhkan trik yang tepat. Maka kita jangan lupa selalu mendekat dengan ahlul khair, orang-orang yang memiliki kebaikan. Ya, supaya kita tidak termakan oleh mereka. Barakallahu fikum. Dan banyak lagi ayat, hadis, ya, tentang barakallahu fikum sebab-sebab mereka-mereka yang saling bermusuhan nantinya pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, mal qari'ah. Apakah hari kiamat? Disebutkan dalam tafsir, ayyu syai'in hadhil qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Ya, ayyu syai'in. Seperti apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Disebutkan dalam tafsir, wa ayyu syai'in a'malaka biha. Dan adakah sesuatu yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Yauma yakunun nas kal farasil mabthus, yakni sebuah hari yang keadaan manusia saat itu seperti al-faros al-mabthus. Faros itu hewan malam atau laron-laron yang berterbangan, yang bertebaran. Sebutkan dalam tafsir, fi dzalikal yaum yakunun nasu fi kathratihim wa tafarruqihim wa harakatihim kal firasi al-muntashar wa huwa alladhi yatasaqatu finnar. Yakni sebuah hari, pada hari itu manusia pada jumlah mereka yang banyak, ya, dan pada keadaan mereka yang berpencar di mana-mana, mereka itu seperti laron-laron yang bertebaran. Wa huwa alladhi yatasaqat finnar, yang mana laron-laron itu berjatuhan karena dekat dengan api. Kita pernah tahu ada hewan atau hewan malam, kalau ada obor, itu ada hewan-hewan itu yang mendekati obor. Mereka mengira itu adalah cahaya yang tidak membinasakan mereka. Ternyata dekat, ada yang sudah jatuh kepanasan, ada yang nyentuh terbakar. Dipermisalkan barakallahu fikum dalam hadis itu seperti orang yang mencoba-coba melihat fitnah. Sudah tahu ini fitnah, syubhat, fitnah, syahwat, dia mendekati, menengok. Ternyata dia ditarik oleh fitnah tersebut. Dikarenakan barakallahu fikum, ya, dia lalai, ya, bermudah-mudahan, tidak berhati-hati, tidak memiliki benteng. Barakallahu fikum. Pada hari kiamat, manusia itu, ya, mereka bertebaran di mana-mana, berjatuhan seperti laron yang berterbangan. Ya, dikarenakan barakallahu fikum pada hari kiamat itu, barakallahu fikum, ya, keadaan alam itu memang sudah dalam keadaan carut marut. Matahari dan bulan bertabrakan, bumi dan langit Allah lipat dengan tangan kanannya. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada lanjutannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan pada saat itu gunung-gunung kal ihnil manfus, layaknya bulu yang berhamburan. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat al-Imam al-Bukhari, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, yaqbidullahu al-ardha wa yatfis samaa'a bi yamini. Pada hari kiamat Allah menggenggam bumi dan melipat langit biyaminihi dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah menyatakan, anal malik, sayalah raja, aina mulukul ardi, di manakah raja-raja dunia, di manakah raja-raja dunia yang lalim, yang sombong. Barakallahu fikum. Maka raja yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surat An-Nas, Malikin Nas, raja manusia. Bahkan raja di antara dari semua para raja yang ada. Pada hari kiamat barakallahu fikum, ya. Gunung-gunung yang ada itu seperti bulu-bulu. Ya. Rapuh. Manfus yang berhamburan, bertebaran, barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang sebagian kecil keadaan hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beruntung atau tidaknya seseorang dikarenakan amalannya. Allah menyatakan wa amman faqulat mawazinu, dan barang siapa yang amalan kebaikannya itu berat, yakni timbangan amalannya itu berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fa amma man taqulat mawazinuh, maka barang siapa yang timbangan amalannya itu berat, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Disebutkan dalam tafsirnya, fa amma man rajahat mawazin hasanatihi fahuwa fi hayati mardiyatin fil jannah, maka barang siapa yang timbangan amalan kebaikannya itu dominan, lebih berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridai, yakni di surga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, tentu setiap muslim ya sangat berharap pada hari kiamat nanti timbangan amalannya itu berat dengan kebaikan, bukan berat dengan kejelekan. Namun barakallahu fikum, yang namanya harapan tentu ada usaha, ada ikhtiar, ada doa. Banyak faktor, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Perkara-perkara yang menyebabkan timbangan amal kebaikan seorang hamba ini lebih berat daripada kejelekannya. Di antaranya barakallahu fikum, faktor yang paling penting, yang paling utama adalah tauhid. Keikhlasan. Ubudiyah yang benar. Kalau amalan hamba itu banyak, sering dilakukan, tetapi tidak ada tauhid pada dirinya, maka amalan tersebut tidak bermanfaat. Ya, akan lenyap atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda tentang Nabi Musa alaihissalam yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa, Nabi Musa alaihissalam menyatakan, ya Rabbi, alimni syai'an atkuruka wa ada'uka bih. Wahai Rabbku, ajarkanlah aku sesuatu yang dengannya aku akan selalu mengingatmu dan aku berdakwah dengan sesuatu tersebut. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul ya Musa, la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, maka Nabi Musa menyatakan, ya Rabbi, kullu ibadik Yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hamba rata-rata itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Baik itu sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sampai pada hari kiamat, kebanyakan orang itu tidak lupa, tidak asing dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai pada acara bid'ah mereka selalu menyebut la ilaha illallah. Namun ternyata jauh dari tauhid banyak. Jauh dari kandungan amalannya banyak. Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ya Musa, wahai Musa, lau annas samawati sab'ah wa amirahunna wayli. Lau annas samawati sab'ah wa amirahunna wayli. Seandainya langit yang tujuh beserta penghuninya selain aku, wal ardina sab'a fi kiffatin, dan juga bumi yang tujuh ada dalam satu timbangan, wala ilaha illallah fi kiffatin, sementara kalimat la ilaha illallah ada pada timbangan yang satunya lagi, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada tujuh langit beserta penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah di atas ars, di atas langit ketujuh, dan juga tujuh bumi beserta penghuninya, masih beratan la ilaha illallah. Di sini barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama bahwa tauhid la ilaha illallah yang ada pada diri seseorang itu membuat berat timbangan kebaikan seorang hamba pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam hadis, barakallahu fikum, hadis Abdullah bin Amr, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Yusahu bi rajulin yaumal qiyamah ala sa'iril khalaiq." Ada seseorang yang terpilih pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Ya, di hadapan seluruh makhluk. Dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bitaqah, kartu, tetapi sebanyak 99 kartu catatan amal buruknya. Yang mana satu kartu itu ya, sebanyak dan sepanjang ya, pandangan jauh mata memandang. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, "Hal tungkiru hadza syai'a?" Apakah kamu mengingkari semua keburukanmu, kejelekanmu yang banyak ini? "La, tidak. La ya Rabb. Tidak wahai Rabbku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Hal laka udhrun aw hasanat?" Apakah engkau memiliki udhur atau kebaikan? "La ya Rabb. Tidak wahai Rabbku." Orang ini sudah putus asa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Bala. Innalaka hasanat. Fa innahu la zulma 'alaikal yaum." Bahkan kamu itu memiliki banyak kebaikan. Pada hari ini engkau tidak dizalimi. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu kartu. Mana kartu, yang mana kartu tersebut berisikan kalimat la ilaha illallah. Allah timbang, ternyata lebih berat daripada 99 catatan amalnya yang sejauh mata memandang. Orang ini barakallahu fikum adalah orang yang kalimat tauhid pada dirinya itu tidak batal dengan kesyirikan dan kekufuran. Dan dia bukan orang yang menghalalkan perbuatan dosanya. Tetapi memiliki banyak, begitu banyak catatan amalan buruknya. Maka tidak bisa kemudian, oh yang penting kita wis berislam, tauhid, ngerti tauhid, ya beres. Pasti akan selamat nanti pada hari kiamat. Dalilnya ini. Ya, tidak ada jaminan. Ini disebutkan yusahu birojulin, orang pilihan. Kalau orang itu menggampang-gampangkan dosa, maka ini menunjukkan tauhidnya itu sudah terkikis. Ya. Error. Ya, karena tauhid la ilaha illallah itu terkandung padanya adalah al-inqiyad, terikat dengan perintah Allah. Kalimat la ilaha illallah itu ada 7 syarat, bahkan dia menyebutkan 8 syarat. Harus terpenuhi syarat-syaratnya itu. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Namun pada kunci itu ada gigi-giginya. Nah, gigi-giginya itu 8 syarat itu. 8 rukun la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Di antara yang tadi kita sebutkan, yang membuat catatan amal kebaikan seorang hamba ini berat, itu adalah tauhid. Jangan lupa. Tauhid. Maka tauhid ini jangan sampai yang ada pada diri kita hilang, lenyap dengan kesyirikan, kekufuran, dan penyakit-penyakit lainnya. Barakallahu fikum. Dan selain tauhid juga ittiba'ur rasul. Ya. Orang yang beramal, dia selain ikhlas, dia juga harus mengikuti contoh rasul. Kalau tidak, maka tidak diterima. Dan barakallahu fikum, banyak amalan-amalan yang menyebabkan timbangan amalan seorang ini menjadi berat. Di antaranya sebuah zikir. Sebutkan dalam hadis, kalimatani khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat, dua kata yang ringan diucapkan pada lisan. Saqilatani fil mizan, tapi membuat berat timbangan amal. Habibatani ilar rahman, yang mana dua kata tersebut, dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahil azim. Ya, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus itu berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Ya, yang namanya berzikir kepada Allah itu tidak terikat waktu. Kecuali dalam keadaan yang dilarang, tatkala di kamar mandi, ya. Barakallahu fikum. Atau di tempat-tempat terlarang. Barakallahu fikum. Termasuk padanya ketika junub, tidak boleh membaca Al-Qur'an, tidak boleh berzikir. Ya, kecuali kalau masuk kamar mandi itu saja. Setelah junub mandi janabah, baru setelah itu boleh berzikir, baca Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang haid, maka boleh membaca Al-Quran, namun yang afdol tidak menyentuh mushaf. Dikarenakan orang yang haid, jarak antara dia haid dengan suci itu terkadang lama. Maka dikhawatirkan hilang hafalannya, tidak memiliki benteng dengan zikir, maka khawatir, tidak bagus. Maka diperbolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang haid. Tapi kalau orang yang junub, ya, untuk membersihkan, mengangkat janabahnya itu cepat. Ya. Junub jam 5 langsung mandi. Ya, segera bisa. Tapi kalau haid menunggu sucinya. Barakallahu fikum. Kemudian juga amalan-amalan yang membuat ya, amalan kebaikan seorang hamba pada hari kiamat ini berat adalah amal jariyah. Ketika orang sudah wafat, ternyata masih mendapatkan kiriman pahala. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salah shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu. Apabila seorang hamba meninggal, maka terputus amalannya pahalanya juga terputus. Kecuali tiga hal, dia akan mendapatkan terus amalan, pahala dari amalan yang dia lakukan sebelum meninggal. Apa itu yang pertama? Sedekah jariah. Ya, sedekah jariah. Seperti mewakafkan mushaf ke masjid, menggali sumur untuk pondok atau untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Kemudian membangun masjid, banyak hal, sedekah jariah. Ya, barakallahu fikum. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bisa diambil kemanfaatannya. Ya, mengajari ilmu agama, kemudian turun temurun diamalkan, diajarkan oleh murid-muridnya, maka itu ya, guru tersebut mendapatkan kiriman pahala. Awaladin soleh yada'ulahu, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan dia, mendoakan orang tuanya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu akan mendapatkan pahala orang tuanya. Syaratnya anaknya soleh. Waladin soleh, harus soleh anaknya. Kalau enggak soleh ya ini. Oleh karena itu pentingnya kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh, yang bisa kita ambil manfaatnya dengan doa mereka, bukan dengan harta mereka. Karena harta mereka nantinya akan menjadi rebutan ahli warisnya mereka sendiri, cucu kita. Barakallahu fikum. Termasuk juga yang diperbolehkan oleh para ulama, seorang anak berinfak atas nama orang tuanya, boleh. Maka pahalanya sampai pada orang tuanya. Tetapi membaca Al-Quran untuk orang tuanya, pahalanya untuk orang tuanya tidak sampai. Dan ini disebutkan oleh madhab Syafi'iyah bahkan. Tidak sampai. Barakallahu fikum. Yang menyatakan sampai bahkan Imam Ahmad. Dalam satu riwayat saja. Imam-imam yang lain tidak sepakat. Barakallahu fikum. Termasuk haji. Ya, kita berhaji atas nama orang tua, namun ada syarat kita sudah pernah haji. Maka ini juga sampai. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga amalan-amalan atau perkara-perkara, beberapa faktor yang membuat amalan seorang hamba ini, amalan kebaikan ini menjadi berat. Yakni tatkala barakallahu fikum dia mendapatkan tambahan kebaikan dari orang yang mendzalimi dia atas kesabaran dia tatkala pada hari kiamat. Ya. Jadi dosa kedzaliman pada hari kiamat barakallahu fikum nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang membunuh si fulan, mencela si fulan, memukul si fulan, menuduh si fulan dengan tuduhan dusta, maka nanti pada hari kiamat ya dibayar. Bayarnya itu bukan dengan uang. Orang kalau sudah masuk alam hari kiamat tidak membawa harta sama sekali. Yang ada adalah amalan. Barakallahu fikum. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Maka orang ini diberi kebaikan dari orang ini yang mendzalimi. Si A didzalimi oleh si B. Ketika dia tidak bertaubat, tidak minta maaf di dunia, akan berlangsung dibawa pada hari kiamat. Apa bayarannya? Bayarannya adalah kebaikan si B yang mendzalimi si A ini diambil, dikasihkan kepada si A. Barakallahu fikum. Seperti itu. Bahkan fa in funiyat hasanatuhu, kalau ternyata kebaikannya ini jelek, habis atau tidak punya kebaikan karena malas beramal, Maka kejelekan si A ini diambil, dikasihkan ke si B. Faturihat finnar, kata Nabi. Lalu dia dimasukkan ke neraka. Maka barakallahu'alaikum, yang terbaik orang kalau didolimi dia itu meminta memaafkan. Maka orang tersebut akan naik. Jangan kemudian, nah nanti tak tunggu dari kiamat. Tidak usah dihubungi, tidak usah ditegur kalau kamu mendolimi saya. Biar saya mendapatkan kebaikan dia nanti. Iya kalau dia punya kebaikan. Bahkan sikap seperti ini sudah dosa. Karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, disampaikan saja, ya fulan, kamu telah berbuat ini begini, kamu salah. Itu saja, tidak perlu kemudian menunggu. Ya, nanti tak tagih di hari kiamat. Biar, tidak usah ditegur, biarkan. Jangan seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang berikutnya. Pada ayat yang ke-8. Wa amman khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Pada ayat ke-8, 9, 10 dan 11. Dan adapun orang yang ringan catatan amalannya, ya ringan timbangan amalannya, ringan dari kebaikan, berat karena kejelekan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah engkau apakah neraka hawiyah tersebut? Narun hamiyah, yakni neraka yang apinya menyala-nyala. Disebutkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah dalam tafsir, wa amma man khaffat mawazinu hasanatihi wa rajahat mawazinu sayyiatihi fa ma'wahu jahannam. Dan barang siapa yang timbangan kejelekannya, timbangan kebaikannya itu ringan, dan timbangan kejelekannya itu lebih dominan, lebih berat, fa ma'wahu jahannam, maka jahannam adalah tempat kembalinya. Wa ma adraka ayyuhar rasul ma hadhil hawiyah, dan tahukah engkau wahai rasul apakah neraka hawiyah tersebut? Innaha narun qad hamiyat minal waqudi 'alaiha, itu adalah neraka ya yang dinyalakan padanya, yang mana pada neraka tersebut terdapat bahan bakar di atasnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang timbangan amalannya itu, ya timbangan kebaikan amalannya itu ringan, fa ummuhu hawiyah, maka neraka hawiyah itu adalah tempat kembalinya. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana telah disebutkan tadi, di antara sebab-sebab, faktor-faktor yang membuat timbangan amalan kebaikan itu berat, maka juga ada sebab-sebab yang menyebabkan timbangan amalan kejelekan seorang itu lebih berat daripada kebaikannya. Ya, timbangan amalan kebaikannya ringan, tapi lebih berat kejelekannya. Di antara faktornya barakallahu fikum adalah dikarenakan kesyirikan dan kekufuran. Dia beramal soleh, tetapi di sisi waktu dia melakukan kesyirikan atau kekufuran, pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat ke-88. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, dan seandainya mereka berbuat syirik niscaya akan lenyap, hilang apa yang mereka amalkan. sholatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, ngajinya, kalau dia melakukan kesyirikan, kekufuran, lenyap. Karena itu adalah syirik besar. Adapun kalau dia melakukan syirik kecil seperti riya, sum'ah, maka amalan, pahala amalan yang hilang itu adalah amalan yang disertai, yang menyertai kesyirikan kecil tersebut. Sholat, ya, karena riya. Sedekah, karena riya. Ya, kemudian sum'ah, memperdengarkan amalan, cerita kesana kemari, membanggakan amalannya, sum'ah, supaya didengar amalan solehnya, maka ini juga menghapuskan pahala amalan yang mengiringinya. Barakallahu fikum. Terkait sedekah, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, melenyapkan pahala sedekah kalian dengan al-mannu wal adza. Al-mannu itu, barakallahu fikum, mengungkit-ungkit apa yang telah dia sedekahkan. Kamu kan sudah diberi ini dan itu. Saya telah melakukan ini dan itu. Sudah sedekah ini dan itu. Atau al-adha, menyakiti orang yang diberi. Kemarin sudah, sekarang minta lagi. Dasar ini. Nih. Maka pahala sedekahnya lenyap. Orang yang semacam ini, seperti orang yang berinfak, menginfakkan hartanya karena manusia, ria'an nas, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dikarenakan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka orang semacam ini, ya, amalan kebaikannya itu ringan, bahkan bisa hilang. Yang dominan, yang lebih berat adalah amalan kejelekannya. Ya, timbangan kejelekannya itu lebih berat. Barakallahu fikum. Di antara juga sebab yang menyebabkan orang itu ringan, ya, amalan kebaikannya, berat amalan keburukannya adalah malas beribadah, malas beramal. Kata para ulama, yang namanya penyakit kronis di antaranya adalah malas, juga fanatik, taklid buta. Kemudian barakallahu fikum, ittiba'ul hawa, selalu memperturutkan hawa nafsunya. Yang namanya malas, derajat dia, nasab dia tidak bisa mengangkat dirinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis, man batta'a amaluhu lam yusyrik bihi nasabuhu. Barang siapa yang malas beramal, lambat amalannya, maka pada hari kiamat nanti, nasab dia yang tinggi, yang ningrat, yang memiliki kedudukan di tengah masyarakatnya, tidak bisa mengangkat dia. Tidak bisa kemudian amalannya yang minimal, ya, yang minim, kemudian menjadi naik karena pangkat dia, karena nasab dia, tidak bisa. Karena nafsi-nafsi. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jis. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu, bagimu, dan jangan lemah. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara juga yang membuat catatan amalan baik seorang itu ringan, lebih dominan, lebih berat amalan buruknya adalah dikarenakan dia mengamalkan amalan kebid'ahan. Sebutkan dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada contoh dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak amalan tersebut. Ya, melakukan amalan bid'ah ini, itu, perayaan ini, itu, semuanya mengharapkan pahala dari Allah. Yang namanya orang pelaku bid'ah ini, ya, sudah yakin itu adalah amalan kebaikan, amalan soleh. Tetapi di atas keyakinan yang salah. Maka raddun, kata Nabi, fahuwa raddun, amalannya tertolak, mardud, tidak diterima. Barakallahu fikum. Maka demikian pula di antara amalan yang membuat amalan kebaikan itu berkurang, bahkan lebih banyak catatan amalan kejelekannya, di antaranya adalah kezaliman. Kezaliman. Sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis, ya. Barakallahu fikum. Nabi menyatakan, atadruna mal muflis. Tahukah kalian, wahai para sahabat, apa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang, dirham, dan juga tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan. Faqala, maka Nabi menjawab, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man yati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala. Ini pahala loh, ya. Dia itu berubah, apa, berwujud pahala. Membawa amalan sholat yang berpahala. Membawa amalan puasa yang berpahala. Membawa amalan zakat yang berpahala. Wa yati qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa syafaqa dama hadza wa daraba hadza. Tetapi dia juga datang membawa dosa kezaliman. Ya, dia mencela orang ini, menuduh dengan tuduhan dusta orang itu, memakan harta orang lain dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak, riba, penipuan. Kalau dengan hak seperti jual beli itu boleh mengambil keuntungan. Wa syafaqa dama hadza, mengalirkan, membunuh, melukai orang ini. Wa daraba hadza, dan memukul orang itu dengan tanpa hak. Bukan karena kisos atau karena pelajaran. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang zalim ini, kebaikan dari dia, amalan dia, pahalanya dia itu diambil, dikasihkan ke orang ini yang dizalimi. Fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotayahum fafaturihat alaihi thumma turiha finnar. Tetapi kalau ternyata orang yang berbuat zalim ini kebaikannya sudah habis, tetapi ya, dosa kedzaliman masih ada, barakallahu fikum, maka kejelekan, ya, dosa kejelekan orang yang didzalimi tadi diambil, diberikan kepada yang mendzalimi. Tsumma turiha finnar. Kemudian orang yang mendzalimi tadi dimasukkan ke neraka. Barakallahu fikum. Jadi dosa kedzaliman itu, barakallahu fikum, akan membuat bangkrut orang yang membawa pahala. Dan ini sesuai dengan besar kecilnya kedzaliman. Lalu bagaimana kalau orang tersebut datang tidak pernah ibadah, apalagi diberi kejelekan? Wah, nemen. Barakallahu fikum. Ayo ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah bidakumullah. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara sifat manusia adalah zaluman jahula. Sangat zalim dan bodoh. Zalum itu menggunakan lafaz mubalaghah dalam bahasa Arab. Yakni makna yang lebih. Sangat zalim manusia ini. Bukan zalim sekali dua kali, sangat zalim. Dan yang namanya zalim itu bermacam-macam. Zalim kepada Allah, berbuat syirik, berbuat kekufuran, tidak taat. Zalim kepada dirinya, berbuat dosa, malas beramal. Zalim kepada orang lain, entah itu orang tua, dia uququl walidain, durhaka pada orang tua, atau berbuat jelek kepada tetangga, atau berbuat jelek jahat kepada pemerintahnya, memberontak, menghibahi, menjelek-jelekkan, atau kepada kaum muslimin secara umum, kepada hewan, ya, kepada alam, itu semuanya ada bentuk-bentuk kedzaliman. Barakallahu. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka selagi kita masih hidup, kalau kita sekiranya punya kedzaliman yang ada pada kita, ya, yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita, maka segera kita minta maaf, meminta kehalalannya sebelum nanti pada hari kiamat menyesal. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.